بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله, أما بعد. Kita masuk pada silsilah nasihat yang ke-11. Kali ini kita akan mendulang faedah dari wejangan dan nasihat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Fa'akul silsilatu nasihati litullabi, silsilah nasihatku untuk para santriku, bagian ke-11. Min mawa'idul Hasan al-Basri rahimahullah, termasuk atau sebagian dari mau'idah al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ini mau'idah saya ambilkan dari kitab Adabul Hasan al-Basri وَزُهْدُهُ وَمَوَعِبُهُ, karya Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala. Saya ambil petikan-petikan, cuplikan-cuplikan daripadanya yang insyaAllah ta'ala bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik wa hidayah pada kita semua bisa mengamalkannya. فَأَقُولْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ, berkata rahimahullah, lisanul arifi min wara'i qalbi, lisan seorang yang arif, yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah, yang ma'rifatun nabi, mengenal nabi, yang ma'rifatu dinul Islam, yang mengenal dinul Islam. Seseorang yang alim itu di balik hatinya. Maknanya, fa idza arata ayyatakallama tafakkar, apabila dia hendak berbicara, dia berpikir terlebih dahulu. Fa in kana al kalamu lahu takallama bihi wa in kana alaihi sakat, apabila ucapan itu lahu, bermaslahat untuknya, takallama bihi, maka dia berbicara dengannya. Namun apabila kalam itu alaihi, maskadat atas dirinya, sakata, maka dia diam. Wa qalbul jahil wara'a lisanihi, dan hatinya orang yang jahil itu di belakang lisannya. Maknanya, kullama hamma bikalamin takallama bihi, setiap kali dia berkeinginan untuk berbicara, dia langsung berbicara dengannya. Dari mau'idhah ini kita bisa mengambil faedah, yaitu perbedaan antara seorang arif, alim, dan jahil. Itu dilihat dari sisi kalamnya. Seorang yang alim, seorang yang arif, dia akan tafakkur, dia akan ta'anni, dia akan terlebih dahulu mengecek sebelum dia berbicara. Pertimbangan maslahat dan mudarat, ketika ucapannya bermanfaat, dia bicara. Ketika ucapannya mengandung kemudaratan atau fitnah, dia akan diam. Seperti yang telah kita sampaikan di pembahasan-pembahasan sebelumnya terkait dengan masalah kapan bicara dan kapan diam. Ada arif, tahu kapan bicara dan tahu kapan dia harus diam. Sementara orang jahil asbun, asal bunyi, asmuni, asal muni. Selalu bicara dengan tanpa dipikir, dengan tanpa ta'ani, dengan tanpa dirasa, dengan tanpa pencernaan terlebih dahulu. Mau ngomong-ngomong aja dia dengan tahu pertimbangan mana masalih, mana masajid. Hada jahil. Walaupun dia mengaku aku alim. Walaupun selama ini dianggap alim oleh orang lain. Tapi hakikatnya dia adalah jahil. Ini mau'izah juga berlaku di zaman sekarang. Ini terkait dengan masalah kitabah. Karena al-kitabah sama dengan khitabah. Terkait dengan masalah tulis-menulis, sermen-ser. Orang yang arif, orang yang alim, akan pertimbangan sebelum dia men-share sesuatu, menulis sesuatu, itu pertimbangan matang. Ketika maslahat, maka dia tulis. Ketika mengandung unsur fitnah atau maslahah, maka dia tahan. Orang yang jahil akan menulis semuanya, akan mengomentari semuanya, akan men-share semuanya dengan tanpa ta'ani, dengan tanpa tafakkur. Maka jadilah alim, arif, jangan jadi jahil. Wa qala rahimahullah, dan berkata rahimahullah, man rama akhahu bi dhanbin qad taba ila Allah azza wa jalla minhu. Barang siapa yang melempar, yang menuduh, menfonis saudaranya dengan sebuah dosa, yang sungguh dia telah bertaubat kepada Allah azza wa jalla daripadanya, lam yamut hatta yubtala bimithli dhalika dhanbi, maka orang tadi tidak akan mati hingga dia akan dikasih balak, dikasih ujian, dikasih musibah seperti dosa tersebut. Di sini barakallahu fikum, faedah yang kita ambil adalah terkait dengan seseorang yang jatuh dalam kesalahan atau dalam sebuah kemungkaran atau dalam sebuah dosa atau penyimpangan. Di sini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang tersebut belum taubat daripadanya. Masih bersikukuh di atas dosanya atau penyimpangannya. Sudah ada iqamatul hujjah wa munasahah. Hikmahnya cukup besar. Maka dalam kondisi yang seperti ini, sikap seseorang sunni adalah araddu alaihi bil ilmiyah, bil ilm, membantahnya secara ilmiah. Membongkar penyimpangan-penyimpangan dia secara ilmiah. Dan kalau perlu, sesuai dengan keadaannya masing-masing, jatuh vonis. Tentunya para ulama-una yang menvonisnya. Entah dikatakan mubtadi, entah dikatakan munharif, entah dikatakan yang lain. Maka divonis. Intinya, at-tashih, man yahtaju ila at-tashih, dibenarkan, diluruskan, disahihkan pihak-pihak yang memang perlu disahihkan. Wa tahdzir man yastahiqu at-tahdzir, dan ditahdzir orang yang memang berhak layak ditahdzir. Bahasa yang lainnya, al-jarah man yastahiqu at-tajrih, dijarah, dikritik orang-orang yang memang berhak untuk dijarah. Walhadim man yastahiqu al-hadim, dan dihancurkan, itu bahasa mereka ya. Orang-orang yang layak dihancurkan, maknanya divonis. Orang yang memang berhak untuk divonis. Ini keadaan yang pertama. Dan pada keadaan yang pertama ini juga ada maratib wa ahwal, beberapa tingkat dan kondisi dengan keadaannya mereka masing-masing. Ada yang mujahir, ada yang terang-terangan, ada yang mustatir, ada yang sembunyi-sembunyi. Masing-masing dengan penyikapannya sendiri-sendiri. Intinya dia belum bertaubat daripadanya. Keadaan yang kedua yang disebutkan sama beliau di sini. Seseorang betul jatuh dalam kesalahan, dalam kemungkaran, mungkin dalam penyimpangan. Tetapi qad taba minha taubatan nasuhatan. Dia sudah bertaubat daripadanya dengan taubatan nasuha. Jujur dan orang tahu taubatnya. Masyhur, baik taubatnya, bagus taubatnya. Sudah jelas pernyataan taubatan rujuknya dia. Dalam kondisi yang seperti ini, sikap yang harus diambil adalah menerimanya. Taubat bainahu bainallah. Terkait dengan kita melihat kalau jujur taubatnya dan bagus taubatnya setelah itu, alhamdulillah. Orang yang ad-da'ib kaman la dhanba lahu. Orang yang telah bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa. Selesai urusan dia. Tidak diperbolehkan untuk mengungkit-ungkit masa lalunya. Taubat dia sudah. Nah, beliau mengatakan di sini, barang siapa yang menfonis, melempar tuduhan sebuah dosa kepada saudaranya, padahal sudah bertaubat daripadanya, sudah rujuk daripadanya, dan jujur taubatnya, maka hati-hati, orang yang menfonis tadi atau yang melempar tuduhan tadi tidak akan mati hingga dia akan dikasih balak, dikasih musibah seperti dosa tersebut. Itu menunjukkan perang yang buruk, akhlak yang busuk, adanya dendam, hebdun, devin. Barakallahu fikum. Dan itu bukan sikap ilmiah, bukan sikap salaf. Tapi sikap orang yang sayyid, orang yang jelek. Hati-hati. Dia mengatakan tidak akan mati hingga dia akan diuji dengan semisal dosa itu. Waqala rahimahullah. Dan berkata rahimahullah. Muru'atul rajuri. Sidqu lisanihi. واحتماله مؤنة إخوانه وبذله المعروف لأهل زمانه وكفه الأذى عن جيرانه. Sekarang beliau menjelaskan tentang mazahir, bentuk-bentuk zahir tentang sikap muru'ah. Muru'ah seseorang. Murah ini adalah akhlak yang sangat mulia, harus dijaga oleh seseorang. Muru'ah, harga diri. Beliau mengatakan muru'ah seseorang itu yang pertama pada sidqu lisanih. Lisannya jujur, tidak pernah berdusta. Shadiq. Yang kedua wahtimaluhu mu'nata ikhwanih. Dia menanggung beban-beban saudaranya, ikhwan-ikhwannya. Terkait dengan kehidupan duniawiah mereka. Atau terkait dengan yang lain yang memerlukan mu'nah. Maka dia siap untuk menanggung tadi semua. Ihtimalhu mu'nata ikhwani. Pertanda memang dia memiliki ukhuwah yang jujur. Dia memiliki perhatian yang fokus kepada ikhwan-ikhwannya setelah dia. Memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Solidaritas yang sangat bagus. Cinta karena Allah. Ukhuwah karena Allah. Ini dimasukkan dalam bab al-muwasah. Yang ketiga, wa bazlul ma'rufa li ahli zamanihi, dan dia memberikan, mempersembahkan perkara yang ma'ruf kepada orang-orang sezaman dengan dia. Ini meliputi semua yang ma'ruf secara ilmu, memberikan ilmu yang manfaat, ada ma'ruf, memberikan al-mal, bantuan-bantuan harta benda, ini perkara ma'ruf, memberikan kemarufan-kemarufan dengan al-mansib wal-jah, posisi dia, kedudukan dia, itu perkara ma'ruf, dengan nasihat, dengan taujih, dengan irsyad, arahan, bimbingan, perkara ma'ruf. Betul-betul dia orang ini memberikan yang baik untuk orang-orang sezaman dengan dia. Ditambah yang terakhir, wa kaffuhu al-adha an jiranih, dan dia menahan diri tidak mengganggu, tidak menyakiti jiranya. Harus kedua, ada badal ma'ruf dan ada kaful adha. Baru dikatakan muhsin, dikatakan orang yang berbuat ihsan, dikatakan orang yang berakhlakul karimah. Perkara yang ma'ruf diberikan dan tidak menyakiti orang lain, baik dengan ucapannya atau dengan tingkah laku dan perbuatannya, terkhusus jiran, dikarenakan orang dekat dengan dia. Dan juga dengan ancaman Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan dalam bacanya, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, sungguh demi Allah belum beriman, sungguh demi Allah belum beriman, sungguh demi Allah belum beriman. Dikatakan siapa ya Rasulullah? Memang ada keman layak manujaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatan dia. Ancaman keras sehingga dikhususkan di sini tidak mengganggu tetangganya. Pertanda akhlak yang sangat mulia. Ini muru'ah seseorang. Ini semua harus ada pada kita. Barakallahu fikum. Wa qala rahimahullah, dan beliau berkata rahimahullahu ta'ala, inna min akhlaqil mu'min, sesungguhnya termasuk akhlaknya seorang mu'min, quwwatan fi din, dia kuat pada agamanya, wa hazman fi lin, orangnya hazm, tegas, lugas, punya prinsip dalam kelembutan. Orangnya lembut, orangnya santun, tapi gak lembek. Dia punya hazm. Maknanya ketika suatu kondisi diperlukan yang namanya rifqun walin, dia lembut orangnya, santun orang. Tapi ketika ada sebuah kondisi yang mengharuskan hazm, punya sikap yang tegas, sikap yang lugas, dia hazim orangnya. Pada maubiknya masing-masing, pada maqamnya masing-masing. Hazmun fi maubi'ihi, walinun fi maubi'ihi. Tegas, lugas, berprinsip pada tempatnya, dan lembut, santun pada maqam yang berikutnya. Wa imanan fi yaqin, dan ada keimanan dalam keyakinannya. Wa ilman fi hilmin, dan ilmu pada sikap hilmnya. Wa hilman fi ilm, dan orangnya halim pada ilmu yang dia miliki. Ini dua perkara yang harus digabungkan. Ilmun wa hilm. Ilmun itu keilmuan, hilm itu interaksi, amaliyahnya. Orangnya alim halim, orangnya halimun alim, berilmu namun dia halim. Halim itu perpaduan antara kesabaran, antara menahan emosi, antara mampu untuk menanggung gangguan orang lain, ada halim. Wa kaisan fi rizqin, orang yang cerdas, kais, dalam kelembutan. Wa tajammulan fi faqah, orang yang tajammul, indah, bagus. Keadaan dia si faqah, walaupun dalam kondisi dia faqah, fakir, tidak mampu. Wa qasdan fi zina, dan sederhana, bersahaja dalam kekayaan dia. ketika dia fakir, ketika dia miskin, jamil, orangnya bagus, tidak menampakkan kemiskinan dan kefakirannya, tidak ada keluh kesah, sabar, jamil, orangnya bagus. Ketika dia orangnya mampu, orangnya kaya, orangnya sederhana, tidak menampakkan glamor atau kemewahannya. Wa syafaqatan fi nafaqah, dan syafaqah, orang yang punya kelembutan, orang yang punya kasih sayang dan perhatian dalam nafkah. Ketika menafkahi keluarga, ketika menafkahi anak-anaknya, menafkahi orang-orang yang dia tanggung, syafiq, orang yang betul-betul perhatian dan penuh kasih sayang. Sehingga nafkahnya terbaik. Nafkah wajib diberikan dan ihsan lebih daripada itu. Warahmatan lil majhud, dan penuh kasih sayang kepada orang-orang yang sedang mendapatkan kondisi yang memberatkan, yang genting. Majhud ay asabahul jud, ditimpa oleh perkara yang memberatkan dia. Sangat rahmat, sangat menyayangi orang-orang tersebut. Dibantu, suka dan duka bersama dengan mereka, disantuni, dikasih arahan, dikasih bimbingan, penuh rahmat. Wa atanil huquq, dan dia telah memberikan hak-haknya orang lain. Wa insafan fi istiqamah, dan orang yang insaf adil dalam keistiqomahan dia. La yahifu ala man yubghid, dia tidak zalim, tidak semena-mena kepada orang yang membenci, membencinya. Yahif, dengan kata hafa yahifu haifan idza jara wa zalam, dia tidak semena-mena, enggak zalim kepada orang yang membencinya. Wala ya'samu fi musa'adah, dan juga tidak berdosa dalam membantu orang lain. Maknanya, dia membantu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Tidak ada al-man wal-adha. Tidak ada yang namanya al-man mengungkit-ungkit kebaikan bantuan dia selama ini. Atau adha menyakiti orang yang dia bantu. Sebab dengan al-man wal-adha, dia akan berdosa. Sehingga dikatakan, la ya'tham fi musa'adah. Dia tidak berbuat dosa dalam bantuannya. Wa la ya'tham fi musa'adah man yuhib. Dia tidak berbuat dosa dalam membantu orang yang dia cintai. Wala yahmiz, dan dia tidak hamiz. Al-hamiz itu menghibai seseorang ketika dia tidak hadir. Ghibatuhu fi ghibatih. Menghibai orang lain tidak ada, tidak ada. Al-hamiz. Demikian disebutkan di Al-Misbahul Munir. Wala yalmiz. Al-lamiz adalah wala yaghmiz, wala yaghmiz. Al-ghamzu ghamazahu ghamzan idza ashara ilayhi bi'ainin aw hajib. Ketika dia mengisyaratkan dengan mata atau dengan alisnya dia. Tidak nyindir atau nyinyir kepada orang lain. Wala yalmiz. Al-lamaz lamazahu lamzan idza 'adahu. Itu mencatati atau mengait, menyebutkan aibnya seseorang. Ini disebutkan dalam Al-Misbahul Munir. Wala yalghu, al-laghu huwa al-batil min al-kalam. Ucapan yang batil. Dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang batil. Wala yalghu, dan juga tidak lahun. Lahun adalah tarwih anin nafsi bima la taqtawih hikmah. Refreshing jiwa, menyenangkan jiwa, tetapi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hikmah. Perkara yang sia-sia. Walayab, dan juga tidak main-main yang melalaikan. Walayam shibin namimah, tidak boleh berjalan dengan adu domba, dengan namimah. Walayatabi'una alayasalahu, dan tidak mengikuti apa yang bukan haknya dia. Walayajhadul haqqal ladhi alayh, dan juga tidak mengingkari atau menentang hak yang itu merupakan tanggung jawab dia. Wala yatajawazu fil qadr, dan tidak melampaui batas. Nah, tidak melampaui kadarnya. Wala yushabbit fil qabiha in halat bi ghairihi, dan dia tidak tasmid mengapok-ngapokkan dengan perkara qabihah, dengan perkara jelek ketika itu terjadi menimpa orang lain. Tidak syamata. Syamata itu mengapok-ngapokkan orang lain dikarenakan sebuah perkara kejadian, musibah, atau kejadian menimpa orang lain. Tidak syamata dia. Wala yasrul musibata innahu bihiwahu. Dan dia tidak merasa bahagia dengan musibah ketika menipu orang lain. Justru dia akan sedih dengan itu. Ini semuanya adalah contoh-contoh akhlaknya seorang mukmin. Beda akhlak mukmin, beda akhlaknya fajir, beda akhlaknya mukmin, beda akhlaknya munafik. Maka ini semuanya perlu untuk ada pada diri kita masing-masing. Barakallahu fikum. Wa qala rahimahullahu wa qala rahimahullahu ta'ala al-mu'minu fi salati khashi'. Seorang mukmin khusyuk dalam salatnya. Wa ila zakati musari'. Orang yang bergegas mengeluarkan zakatnya. Qauluhu shifa. Ucapan dia adalah obat. Dikarenakan mengucapkan perkara manfaat. Wa sabruhu tuqa. Kesabaran dia, ketakwaan dia. Dikarenakan dia sabar sesuai dengan bimbingan syarak di waktu yang tepat. Sehingga takwa kepada Allah. Wa sukutuhu fikratuhu. Diamnya dia adalah berfikirnya dia. Diam untuk berfikir, bertafakur. Sehingga diam pada waktunya. Wa nadharuhu ibrah. Pandangan-pandangan dia dijadikan seperti ibrah. Karena tajam. Pandangannya tajam, pandangannya tepat. Terbimbing. Sehingga jadi ibrah bagi yang lain. Yukhalatul ulama liya'lam. Dia bergaul bersama dengan para ulama untuk mengambil ilmu. Wa yaskutu bainahum liyaslam. Dan dia diam di antara para ulama supaya dia selamat. Dikarenakan tahu diri. Tahu makomnya. Yang bicara para ulama. Dia mengambil ilmu. Faedah daripada itu. Dan dia diam. Dikarenakan bukan makomnya dia. Bukan manzilahnya dia. Sehingga dia selamat di situ. Wa yatakallamu liyaghnam. Dan dia berbicara untuk mendapatkan ghanimah. Mendapatkan keberuntungan. Artinya diamnya tepat. Sehingga dia selamat. Ketika dia diminta bicara. Bicaranya pun bermaslahat. Sehingga mengandung keberuntungan dan ghanimah. In ahsana istabshara. Ketika dia berbuat ihsan, dia berbahagia. Wa in asa'a istaghfara. Namun ketika dia berbuat jelek, dia istighfar kepada Allah SWT. Wa in utiba yasta'tib. Ketika dia diutiba, kata-kata ataba itu la mahu ghairuhu fi tasakhutin, ada orang lain yang mencela dia karena murka. Nah, ketika dia dicela oleh orang lain, maka dia menerima uzur tadi. Yasta'tib ay talab al ma'dzur wal 'afw. Dia meminta maaf dan meminta uzur kepada orang tadi. Tidak segan untuk mengalami kesalahan-kesalahan dia. Wa in sufiha alaihi halim. Ketika dia diperlakukan dengan sedih oleh orang lain. Diperlakukan dengan tindakan bodoh oleh orang lain. Halim. Dia halimun. Dan bentuk halimnya tidak membalas. Dan bentuk halimnya dia menanggung gangguan-gangguan tadi. Dikarenakan pelakunya sedih. Wa in zulima sabar. Ketika dia zalimi, dia sabar. Wa in jira alaihi adil. Ketika dia diperlakukan dengan tindakan semena-mena, tidak adil, adalah. Dia justru adil. Sehingga dia membalas air tuba dengan air susu. Dia membalas kejelekan orang dan kebaikan-kebaikan dia. Tidak membalas kezaliman dengan kezaliman. Tidak membalas kebodohan dengan kebodohan. Tapi membalas dengan yang terbaik. Itu seorang mukmin. La ta'awwadza bi ghairillah. Dia tidak pernah berta'awud kepada selain Allah. Wa la yasta'inu illa billah. Tidak pernah isti'anah memohon pertolongan. Melainkan hanya kepada Allah. Wa qurun fil mala'. Orangnya berwibawa. Wakur di tengah-tengah halayak ramai. Syakurun fil khala, banyak bersyukur kepada Allah ketika menyendiri. Qani'an birrizqi, orang yang selalu qona'ah dengan rezeki dari Allah Azza wa Jal. Qona'ah, merasa cukup. Hamidun al-raqa, bertahmid, selalu bertahmid, memuji Allah ketika kondisinya lapang. Raqa. Sabir al-bala, sendiri orang yang sabar atas bala musibah yang menimpa dirinya. La yajmahu bihil qanuta. Al-qanut, rasa putus asa, tidak membuat dia terkalahkan hingga berbuat dosa. Kata-kata jamah yajmahu, ay ghalaba yaghlibu hatta yakuna asya. Dia terkalahkan hingga berbuat dosa. Sehingga maknanya, al-qanut, hal-hal yang membuat orang putus asa, kondisi-kondisi membuat orang putus asa, tidak mengalahkan dia sehingga berbuat dosa. Maknanya, dia orangnya bisa menahan diri dalam kondisi-kondisi tertentu di mana orang lain itu sampai kunut, dia putus asa dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla, dia tidak. Kondisi itu tidak bisa mengalahkan dia, tidak bisa mengubah dia berbuat dosa. Itu maknanya. Wala yaghlibuhu syuh, dan dia tidak dikuasai oleh asyuh. Asyuh itu syirik al-bukhl. Bakhil yang amat sangat. Tidak. In jalasa ma'al lafiyatina kudwa min zakirin. Ketika dia duduk bersama dengan lafiyatin, orang-orang yang laghat. Al-laghat itu adalah ucapan-ucapan yang berisik. Tidak jelas. Gaduh itu namanya. Ketika dia duduk bersama dengan orang-orang yang gaduh. Ucapannya, wah ramai ucapannya. Dia tercatat sebagai orang yang zikir kepada Allah. Artinya, enggak ikut dengan mereka. Ketika yang lainnya heboh, gaduh, segala macam. Dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas. Dia malah berzikir kepada Allah. Wa in jalasa ma'a zakirin kutiba min al-mustahtarin. Namun ketika dia tutup majlis bersama dengan orang-orang berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Bersama dengan orang yang saleh yang berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Kutiba minal mustahdirin. Maka dicatat termasuk orang mustahdir. Asal maknanya adalah orang yang ittaba'a hawahu. Yang mengikuti hawa nafsunya. Fala yubali bima yaf'al. Sehingga dia tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Itu makna asalnya. Tapi yang dimaukan di sini adalah makna yang baik, makna yang bagus. Artinya dia kondisinya di atas. Di atas orang-orang lain yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dikarenakan semuanya berzikir, semuanya saleh. Nah, dia di tengah-tengah orang-orang tersebut lebih daripada mereka. Sehingga dia lebih fokus zikirnya, lebih dalam zikirnya. Sehingga kayak orang yang tidak peduli dengan apa yang dikerjakan sama dia. Zikirnya luar biasa. Di tengah-tengah orang soleh, paling soleh. Di tengah-tengah orang yang bermain-main, dia soleh. Hadza huwal mu'min. Demikian beberapa nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala pada silsilah yang ke-11 ini. Selanjutnya, lihat di buku Adab Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Ibn Jauzi. Saya teruskan di atap yang ke-12 dikarenakan masih sama. Masih berisikan tentang mau'idahnya beliau rahimahullah. Fa'akul silsilatu nasihati li tulladi. Silsilah nasihatku untuk para santriku di bagian yang ke-12. Min mawa'idhil Hasan al-Basri rahimahullah. Termasuk daripada mau'idahnya al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Al-Rahimahullah berkata rahimahullah, al-fahmu wi'a'ul ilmi. Pemahaman adalah bejananya ilmu. Ilmu kamu itu akan tersimpan ketika kamu punya pemahaman. Sehingga pemahaman itu lebih dari sekedar ilmu. Pemahaman itu bejananya ilmu. wal ilmu dalilul amal. Sementara ilmu adalah dalil untuk amalan. Kamu beramal dengan dasar ilmu. Ilmu kamu amalkan. Wal amalu qaidul khair. Sementara amalan adalah penuntun perkara kebaikan. Ini bukan dengan amal-amal yang saleh, amal yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dengan bimbingan sunnah. Maka amal yang seperti ini akan membimbing kamu kepada semua perkara-perkara kebaikan. Kebaikan itu dua macam bentuknya. Dalam bentuk talabul fi'il atau talabul kaf. Tuntutan untuk berbuat atau untuk meninggalkan sesuatu. Termasuk khair ialah melaksanakan perintah. Termasuk khair adalah menjauhi larangan. Nah, amal soleh akan menuntun kamu kepada semua perkara kebaikan. Wal hawa markabul ma'asi. Sementara hawa nafsu tunggangannya ahli maksiat. Tunggangannya kemaksiatan. Artinya orang yang jatuh dalam kemaksiatan itu pasti karena hawa nafsunya. Orang yang terkuasai oleh hawa nafsunya, hati-hati. Berarti dia akan mudah untuk jatuh dalam perkara kemaksiatan. Wal malu da'ul munkirin. Dan harta benda al-mal adalah penyakitnya orang-orang yang ingkar nikmat. Ini pada umumnya. Orang yang mendapatkan harta yang berlipat-lipat ganda, yang begitu banyak, seringkalinya terkena penyakit. Penyakit kufur nikmat. Gitu. Pada umumnya. Tapi tidak semuanya. Banyak juga di antara hamba Allah yang syakirin. Qala wa dunya suqul akhirah. Dunia itu pasarnya akhirat. Artinya tempat untuk mencari bekal. Tempat untuk berbelanja menuju akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Dan berbekalah kalian sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Di dunia ini tempatnya. Tempat untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. Maka beliau mengatakan, falwailu kullal wail, maka celaka, ya, semua kecelakaan, tercela dengan semua ketercelaan, binasa dengan semua kebinasaan, liman qawiya bini'amillahi ta'ala ala ma'asih, bagi seseorang yang kuat, memperkuat diri, dengan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Tetapi untuk bermaksiat kepadanya. Celaka. Tanda dia kufur nikmat. Tanda dia orang yang sesat. Ini namanya istidraj. Dilulu oleh Allah Azza wa Jal. Dikasih kenikmatan-kenikmatan. Semakin berbuat dosa. Semakin berbuat maasi. Semakin banyak kenikmatannya. Itu istidraj. Ujungnya Allah akan menghukum dia, mengazab dia dengan azab yang sangat pedih. Sehingga dikatakan wail kullal wail. Hati-hati binasa itu. Wa qala rahimahullahu taala, dan berkata rahimahullahu taala, innal muslima mir'atu akhi. Sesungguhnya seorang muslim itu cermin bagi saudaranya. Yubashiruhu 'aibahu, memperlihatkan kepada saudaranya keaiban dia. Bukan untuk menjatuhkan kehormatan. Tapi untuk memperbaiki keaiban saudaranya. Wa yaghfiru lahu dzambah. Dan mengampuni, memaafkan dosa-dosa temannya. Jadi bukan dalam rangka untuk mencari-cari kejelekan orang lain. Bukan. Dalam rangka untuk memberikan perbaikan. Diperbaiki. Tanda seorang mukmin yang mencintai saudaranya. Dimatakan qad kana man qablakum min as-salafus salih. Sungguh. Orang-orang sebelum kalian dari kalangan salafus salih. Yalqa rajul rajul. Ada seorang yang berjumpa dengan orang lain, saudara dia. Fayaqul, dia mengatakan, ya akhi. Wahai saudaraku, ma kullu dhanbin ubsir, tidak semua dosa bisa kulihat. Wala kullu uyubi a'rif, dan tidak semua kaiban-kaibanku aku bisa mengetahuinya. Maka Fa idza ra'aita khairan famurni. Kalau kamu melihat kebaikan, perintahkan aku dengan kebaikan itu. Wa idza ra'aita syarran fanhani. Dan bila kamu melihat kejelekan, larang aku daripadanya. Ini luar biasa. Akhlak salaf menunjukkan sikap ketawabuan, sikap yang rendah hati, tahu diri, tahu kata dirinya, banyak dosa, banyak kesalahannya. Tidak angkuh, tidak sombong, dan merasa suci. Padahal salaf sudah saleh. Dikenal dengan kesalehan dan keilmuannya. Tawabu dia. Meminta kepada saudaranya untuk menegur dia. Aku ini manusia biasa. Tidak semua dosa aku lihat. Tidak semua aib aku bisa tahu. Tolong. Tunjukkan kepada aku. Kalau aku baik, perintahkan aku dengan perkara kebaikan. Kalau aku jelek, lah aku daripadanya. Akhlak yang luar biasa yang ada di zaman sekarang ini. Lama kata waqad kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul dahulu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata rahimallahu imra'an ahda ilayya mazawina. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada kami kejelekan-kejelekan kami. Sahabat Umar luar biasa berterima kasih kepada orang-orang yang menunjukkan kejelekan-kejelekan beliau. Dia mengatakan wakana haduhum yakbalumu ilwata akhihi fayantaki ubih. Dan dulu salah seorang dan dalam mereka menerima mu'il saudaranya. Maka dia pun mengambil kemanfaatan dengannya. Itu kaum salaf. Mencari seseorang yang bisa menegur dirinya. Mencari seseorang yang bisa menunjukkan kaiban-kaibannya untuk dia berterima kasih kepadanya dan dia perbaiki diri. Ini namanya ketawabuan yang luar biasa. Berterima kasih kepada orang yang menunjukkan kesalahannya. Itu kaum salaf. Di zaman sekarang ini terbalik. Jujur kita mengatakan, orang yang paling kita benci adalah orang yang menunjukkan aibnya kita. Itu yang nyata, yang real di zaman sekarang ini. Na'udzubillah, jangan sampai demikian. Ketika ada yang menasihati kita, justru kita marah kepada dia, justru kita benci kepada dia, justru kita musuhi dia. Na'udzubillah, seakan-akan kamu ini siapa? Malaikat, tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, tidak tahu diri. Allahul Musta'an. Maka camkan baik-baik. Kita itu manusia biasa, bukan malaikat suci. Kita ini Bani Adam, tempatnya salah, alfa, dan dosa. Tapi kalau kamu mampu untuk mengetahui dosa kamu dan kamu perbaiki diri, alhamdulillah. Tapi tidak semuanya kamu tahu. Maka adanya para ikhwah kita, teman-teman kita, saudara kita, itu cermin bagi kita semua. Mereka yang tahu siapa kita, tahu bagaimana kelemahan kita, tahu bagaimana kekurangan kita. Ketika mereka memberikan masukan kepada kita, terima. Ketika mereka menasihati kita, terima. Ketika mereka mengkritisi kita, terima. Ketika mereka menunjukkan kaiban kita, terima. Tanda berkecinta kepada kita. Terima kasih kepada mereka. Dan perbaiki keadaan diri kamu. Sehingga semakin hari kamu akan semakin bersih. Semakin hari kamu semakin bagus. Akan semakin suci, bersih dari semua kesalahan yang ada. Dikarenakan kamu dikasih tahu. Oh yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kamu perbaiki. Selesai semuanya. Demikian seterusnya. Sehingga semakin hari kamu semakin bagus, semakin saleh, semakin bersih dari kesalahan yang ada. Semoga Allah azza wajalla memberikan taufik kepada kita semua, bisa memiliki sikap tawadhu, sikap yang tawadhunya kaum salaf terkait dengan bab ini. Ini susah diterapkan sama sekarang ini. Barakallahu fiikum. Wa qala rahimahullah, dan juga berkata rahimahullah, yakunu ar-rajulu 'aliman wa la yakunu 'abida. Seseorang itu terkadang alim, tapi tidak ahli ibadah. Wa yakunu 'abidan wa la yakunu 'aqila. Dan terkadang dia ahli ibadah, tapi tidak akil. Nah, kita bahas pada sisa berikutnya terkadang masalah akil ini. Sehingga ada orang yang alim saja, ilmunya masya Allah banyak, alim, tapi ilmunya tidak manfaat. Dikarenakan tidak diamalkan sama dia, dia bukan sebagai ahli ibadah. Ini ilmu akan menjadi bala, wabal atas dirinya. Hujjah alaih. Ada orang yang abid, tapi tidak akil gitu. Akil ini sebuah manusia tertentu yang tidak semua orang punya. Nanti kita rinci insyaAllah pada pembahasan berikutnya. Yang sempurna adalah yang alim, abid, akil. Dia mengatakan karena itu, walaqad kana muslim ibn yasar abidan aliman akila. Dan sungguh, Muslim ibn yasar rahimahullah, salah seorang ulama tapi ini masa beliau juga, seorang yang abid, alim, akil, terkumpul pada dia tiga perangai ini. Ilmu, ibadah, al-akil. Ini orang yang sempurna. Alim saja enggak beramal, musibah. Beramal tanpa ilmu, musibah. Alim, amil, Masya Allah. Lebih sempurna ketika dia akil. Nanti akan dibahas insya Allah pembahasan akal pada pembahasan berikutnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala, Nabi berkata rahimahullahu ta'ala, Al-mu'minu yalqahu zamanu ba'da zamani bi amrin wahid, wajhin wahid, wa nasihatin wahidah. Seorang mukmin dijumpai oleh masa demi masa dengan perkara yang satu dan wajah yang satu dan nasihat yang satu. Artinya, mukmin itu kokoh di atas satu prinsip yang hak. Prinsip yang disebutkan dalam Alkitab, sunnah pemahaman kaum salaf. Satu agamanya, Islam, sunnah, dengan pemahaman salaf. Di sepanjang zaman, setiap waktu, setiap tempat, tidak ada perubahan. Dikarenakan manhaj itu satu, agama itu satu, semua adalah satu. Sehingga dia di zaman apapun, berjumpa dengan waktu manapun dan kapanpun, satu perkaranya, satu wajah dia, dan satu nasihatnya dia. La yatalawwan, tidak berwarna-warni, begitu maksudnya. Dan itu masyhur dari ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Wa iyyakum at-talawun fa inna dinallahi ta'ala wahid. Hadis ini mulai sikap talawun dikarenakan agama Allah itu satu. Sehingga tanda-tanda orang yang sesat kata beliau, dia mengatakan ma'ruf yang sebelumnya dia katakan mungkar, atau dia katakan mungkar yang sebelumnya dia katakan ma'ruf. Hati-hati. Mukmin satu. Dari mulai semenjak zaman dahulu kala sampai hari kiamat nanti, satu Qur'annya, satu sunnahnya, satu Rabbnya, satu nabinya, satu bimbingan-bimbingan syariatnya. Qala wa innama yatabaddalul munafiqu. Sesungguhnya yang berubah-ubah, yang berganti-ganti itu seorang munafik. Liyastakil kulla qawm. Supaya dia bisa mendapatkan makanan dari setiap kaum. Wa yas'a bi kulli ribah. Dan dia mengusahakan semua keuntungan dari setiap kaum tadi. Artinya, tujuan dia adalah maslah duniawiya saja. Ingin mendapatkan kemaslahatan duniawiya dari semua kaum. Sehingga dengan kaum ini, dengan kaum itu, wajahnya itu lain lagi. Dengan kaum yang ketiga, lain lagi wajahnya. Bisa berubah-ubah wajahnya dalam rangka untuk kemaslahatan duniawiyah. Ada munafik. Termasuk mutalawin, juga dimanakan dengan dhul wajahin yang punya dua wajah, juga dikatakan munafik. Na'udzubillah. Maka, jangan jadi mutalawin. Jadilah mukmin dengan satu prinsip yang kokoh, yang sama di atas bimbingan Al-Kitab As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Jangan berubah karena fitnah. Jangan bergeser karena sebuah kondisi dan keadaan. Itu penyimpangan. Adapun orang yang sebelumnya jelek jadi bagus, sebelumnya dosa bertaubat, itu bukan talawun, namanya da'id. Orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Demikian mawa'id dari beliau rahimahullah yang sedikit kita kasih ta'liq. Semoga bermanfaat untuk saya beri petunjuk juga untuk alam sekalian. Dan semoga bisa kita amalkan pada keseharian kita. Barakallahu fikum. Menjadi sosok yang berakhlak, sosok yang berakidah, sosok yang berprinsip, sosok yang bermanhaj dengan benar, dengan kelembutan dan hazm pada waktunya masing-masing. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.